Sekarang kita lihat bab 57. Berandai-andai. Bahasa Arabnya Syekh membawakan judul bab maja'a fil laun. Bab perkataan seandainya. Dituliskan di keterangan judul bab ini, di antara bentuk sempurnanya tauhid, di antara bentuk sempurnanya tauhid, adalah taslim, pasrah, atau menerima takdir. Adapun kalimat seandainya, ada yang mengucapkannya karena tidak menerima takdir. Ada yang mengucapkannya karena tidak menerima takdir. Ada yang mengucapkannya karena tidak menerima apa? Takdir. Sekarang rinciannya, hukum mengucapkan kata seandainya. Hukum mengucapkan kalimat seandainya. Titik. Satu. Jika maksudnya tidak menerima takdir Allah, maka dihukumi berdosa. Saya sebutkan rinci lengkapnya. Diulang. Tadi apa? Kalau kalimat seandainya untuk menentang takdir, maka dihukumi berdosa dan haram. Contohnya misalnya dia protes pada takdir, seandainya saya tidak demam, tentu bisa masuk kerja. Ini gara-gara demam saya ini. Jadi kalimatnya, nadanya itu ingin memprotes apa? Takdir. Yang kedua, jika maksudnya untuk penyesalan, maka hukumnya juga haram. Contoh misalnya, seandainya saya tidak ketiduran, tidak mungkin ketinggalan pesawat. Ya, tidak mungkin ketinggalan pesawat. Yang ketiga, jika kalimat itu menjadi dalih untuk berbuat maksiat. Maka hukumnya haram seperti kelakuan orang musyrik. Orang musyrik itu katakan seperti ini, lau syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka para malaikat. Berarti syiriknya yang dia perbuat, dia beralasan ya dengan kalimat seandainya tadi. Andai ini tidak dilarang gitu, seperti itu. Dia pakai alasan-alasan seperti pakai kalimat seandainya tadi untuk berbuat syiriknya. Namun di sini ada yang masih boleh di sini. Yang keberapa sekarang? 4. Jika maksudnya untuk berangan-angan. Jika maksudnya untuk berangan-angan. Andai saja saya menikah hari ini gitu misalnya. Misalnya. Boleh enggak kayak gitu ngomong? Boleh. Oh, boleh saja. Kan cuma andai-andai saja. Oh, enggak jadi kok hari ini. Ya. Motor saya masih kosong di belakang. Padahal motornya itu dirancang punya pasangan kan? Iya. Boros berarti. Mubazir gitulah istilahnya ya. Apa? Iya, dipotong aja belakangnya. Boros itu. Biar mikir nanti di rumah, iya boros ini ya, pabriknya sudah rancang dua kok saya masih sendirian. Boleh gak tadi berangan-angan kayak gitu? Hukumnya boleh sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau dia punya angan-angan maksiat ya berarti maksiat juga nanti jadinya. Jadi hukumnya bukan boleh, maksudnya hukumnya sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalimat bolehnya dihapus dulu. Hukumnya sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau angan-angannya mau maksiat, berarti dihukumin sama. Karena hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Ada lagi yang terakhir, yang kelima ini. Jika maksudnya sekedar pemberitaan, maka hukumnya boleh. Jika maksudnya hanya sekedar pemberitaan, maka hukumnya boleh. Contohnya misalnya, coba hari Jumat saya itu datang. Ya, coba hari Jumat saya itu datang. Pasti bisa ikut banyak materinya. Ya kan? Kalimat coba ini kan sama dengan kalimat seandainya kan tadi. Seandainya saya datang dari hari Jumat ya, saya bisa ikuti full gitu. Nah, seperti itu misalnya. Kalau cuma pemberitaan saja berarti tidak protes pada takdir. Berarti yang masalah tadi yang pertama apa tadi? Karena protes pada takdir. Yang kedua tadi apa? Karena penyesalan. Yang ketiga tadi? Hah? Dalih untuk maksiat enggak boleh. Yang keempat? Angan-angan, berarti nanti sesuai dengan apa kalau berangan-angan? Sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau dia angan-angannya itu maksiat, ya berarti maksiat kamu. Terus yang kelima, untuk pemberitaan, asalnya boleh. Sekarang kita lihat hadis Ubay bin Ka'ab. Maaf, tadi apa? Allah Ta'ala berfirman. Bab 57. Ya. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Ya kuluna law kana lana minal amri syai'un makutilna hahuna. Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, yaitu sekiranya itu yang digarisbawahi. Karena ini kalimatnya sama dengan kata apa? Seandainya. Niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan. Nah, kalimat ini itu tadi dari hal yang terlarang tadi, entah itu karena ya protes pada takdir atau mungkin penyesalan di sini. Ya, itu tidak dibolehkan. Jadi kalimat sekiranya itu sama dengan seandainya, tidak boleh. Kalau untuk protes pada takdir. Terus yang kedua, dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Kalimat yang digarisbawahi, sekiranya mereka mengikuti kita. Ini juga kalimatnya karena menolak takdir. Terus hadis yang berikutnya lagi. Ya, ini hadis yang manfaat yang direnungkan oleh kita, ini bagus sekali. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah pertolongan kepada Allah serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu ditimpa suatu kegagalan, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian dan demikian. Akan tetapi ucapkanlah, Allah telah menakdirkan hal ini dan segala yang dikehendakinya pasti terjadi. Sesungguhnya mengatakan seandainya akan membuka celah setan untuk beraksi." Nah, lihat di garis bawahi, seandainya akan membuka celah setan untuk beraksi. Dan juga garis bawah yang di atasnya, seandainya aku berbuat demikian dan demikian. Karena kalimat lau di sini, ini maksudnya karena tidak setuju pada takdir, dia murka, tidak sabar. Lihat sekarang hadis ini, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jizan. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jizan, dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Berarti tiga hal di sini disarankan oleh Nabi. Lihat saran yang pertama, semangat atau bersungguh-sungguh. Satu di sini. Ini kalau ingin sukses nih kayak gini. Jadi judulnya kiat-kiat untuk sukses. Satu, semangat. Mau sukses dapat jodoh kek, mau lulus kek, mau kerja kek, gini. Mau bisnis kek, ini modalnya, ini suksesnya ini loh. Yang pertama apa? Semangat. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Berarti apa? Banyak-banyak doa. Kalau belum dapat-dapat juga jodohnya gimana? Banyak doa terus. Doanya gimana, Mas? Allahumma ini jodohkan aku gitu. Apa? Allahumma ini as'aluka zaujatan sholihatan gitu. Masya Allah. Istri yang sholihat. Gak mau yang ayu? Mau juga. Jamilatan solihatan gitu ya. Minta tolong kepada Allah. Yang ketiga apa? Jangan lemah atau patah semangat. Berarti kalau belum dapat, ulang terus. Ya, jangan jadi galau. Waduh, enggak dapat lagi status. Wah, terserah kamu. Statusnya iya kan? Iya. Terserah kamu, titik gitu. Pos. Ya kan anak-anak galau kayak gitu kan? Atau karepmu lah. Itu status-status alay-alay itu ya, anak-anak alay itu. Mudah-mudahan kayak gitu, enggak kayak gitu loh. Ganti. Saya harus semangat. Enggak dapat satu, besok dapat dua. Masya Allah. Coba diulang, apa kiat suksesnya tadi? Satu, semangat. Dua, doa, minta tolong kepada Allah. Tiga, jangan patah semangat. Sudah semangat belum ini? Sudah, insya Allah sukses ya. Terus, lihat. Ini tiga hal ini sudah dilakukan. Lalu Nabi katakan, wa in asabaka syai'un, jika engkau mendapatkan musibah, berarti gagal kan? Gagal. Fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan katakan andai saja. Ya, aku melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Karena lihat di sini, walakin kul, akan tapi yang harus dia katakan ketika gagal apa? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sudah nerima dia itu. Ya, sudah gagal lagi. Ya, memang belum jodohnya. Ya, bisnisku gagal lagi. Ya, memang belum nasibnya. Ulang lagi dia tadi. Lakukan tiga hal lagi tadi. Semangat, terus banyak doa, minta tolong kepada Allah. Terus dikatakan di sini, fa innal lau taftahu amala syaitan, karena setan ya, karena lau itu akan, kalimat seandainya akan membuka pintu setan. Setan akan raih terus, sudahlah kamu gagal, putus asa kamu, gak mungkin kamu dapat lagi. Wah, dikasih gak semangat. Sudah ini tadi tiga hal untuk raih sukses. Apa saja tadi ulang? Semangat, berdoa, tidak pantang menyerah, tidak patah semangat. Kalau gagal gimana? Apa yang diucapkan? Masyqadarullah wa masya'a fa'al. Ya, jangan mengatakan apa? Seandainya, protes pada takdir. Sekarang kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Imran ayat 154 dan ayat 168. 154 dan 168 tadi. Ini tentang orang-orang yang mengatakan lau. Ya, dan itu maksudnya untuk menentang takdir, protes pada takdir, tidak menerima takdir. Yang kedua, larangan yang sangat tegas untuk mengucapkan seandainya tatkala ditimpa musibah. Ya, seandainya ini untuk tatkala ditimpa musibah. Larangan yang sangat tegas untuk mengucapkan seandainya tatkala ditimpa musibah. Karena nanti seandainya yang jadi di sini adalah protes pada takdir Allah. Yang ketiga, alasan larangan tersebut adalah hal itu akan membuka celah setan untuk beraksi. Alasan larangan tersebut adalah hal itu akan membuka celah setan untuk beraksi. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ucapan yang baik ketika ditimpa musibah. Apa tadi? Qadarullah wa masya'a fa'al. Diulang. Qadarullah wa masya'a fa'al. Terus. Lima. Perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang bermanfaat dan memohon pertolongan kepada Allah. Perintah untuk bersungguh-sungguh, semangat, mencari sesuatu yang bermanfaat. Ngaji itu hal yang manfaat, semangat. Ya. Jodoh juga hal yang manfaat enggak? Dapat jodoh hal yang manfaat enggak? Ya, semangat. Mau kerja dapat kerja hal yang manfaat enggak? Manfaat, semangat. Sama juga kuliah juga hal yang manfaat, semangat. Kalau ini juga disertai juga banyak-banyak berdoa pada Allah biar dimudahkan. Yang keenam, larangan untuk bersikap lemah yang kontradiktif dengan perintah tadi. Karena kalau kita itu lemah, patah semangat di situ, ya, itu akan kontradiktif dengan perintah tadi yang menyuruh kita untuk semangat. Istirahat dulu sekitar 10 menit baru kita lanjut lagi.